Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Malam hari ini malam Ahad tanggal 23 Rajab 1442 Hijriah atau tanggal 6 Maret 2021 jam 20.21 kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Mantumah Al-Bikuniyah dalam pembahasan mustalah hadis yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, dan kita masuk di halaman 61 PDF-nya. Kalau kita menyentuh 4 74, ini tentang hadis muttasil, hadis yang bersambung. Nah, di kemarin pembahasan yang kita bahas tentang bait yang ke-9, yaitu kaitannya dengan apa? Hadis muttasil, bahwasannya ini adalah rabit baina dars al-madi wal hadir, mengikat dengan kajian yang sebelumnya dengan yang sekarang. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil, dan apa-apa yang didengar oleh setiap perawi yang bersambung sanadnya kepada al mustafa, maka ia adalah hadis muttasil. Mustafa ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini. Nah. Dan kemarin sudah dibahas tentang ini ada hadis muttasil. Itu adalah bagian yang ketujuh dari bagian-bagian hadis yang disebutkan dalam nazam ini. Dan 6 sebelumnya yang sudah kita bahas apa? Tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis marfu, maqtu dan musnad. Kemudian ini ada di ta'rifihi qaulani li ahli ilm. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya definisi muttasil menurut ahli hadis ini ada dua. Sebutkan fal muttasil ala kalam al muallif wa al marfu' alladhi akhadahu kullu rawin amman fawqahu. Yang pertama, sama di sini fal muttasil, muttasilan ini adalah sebutkan ini pendapat yang pertama. Ta'rifnya fa fi ta'rifi qawlani li ahli al-ilm, Ini adalah sebutkan al-marfu' alladhi akhadahu kullu rawin amman fauqahu sama'an. Mutasil menurut pendapat yang pertama, yaitu menurut Imam Al-Baiquni rahimahullah, itu adalah marfu' alladhi, hadis marfu' yang diambil oleh setiap perawi dari perawi yang di atasnya dengan konteks yang sama. Konteks samaan, konteks mendengar langsung. Kemudian fashtaratul muallifu lil muttasil syartaini. Imam Baiquni rahimahullah mempersyaratkan dua syarat pada al-muttasil, itu as-sama, yaitu bi an yasma'a kullu rawin mimman rawa anhu, mendengar, yaitu setiap perawi mendengar dari perawi yang dia dengar. Kemudian juga ayyakuna marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liqouli lil mustafa, yakni ila al mustafa. Ini bersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena disebutkan lil mustafa, yaitu hingga al mustafa. Karena itu maka hadis mauquf dan maqtu' tidak dinamakan muttasil. Menurut definisi Imam Al-Baiquni ini, mauquf dan hadis maqtu' itu tidak dinamakan muttasil. Karena persyaratan bersambungnya hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maqtu' dan mauquf senangnya tidak bersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pendapat yang kedua adalah tentang apa? Balil muttasil huwa mattasala isnaduhu. Nah ini. Mattasala isnaduhu bi akhdhi kulli rawin amman faqahu ila muntahahu. Ini pendapat yang kedua. Dan antum tulis di sini waqila bal huwa muttasil, ini adalah pendapat yang kedua. Yang ini pertama. Yang pertama. Sehingga pendapat yang kedua ini adalah mattasala isnaduhu bi akhdhi kulli rawin amman fawqahu ila muntahahu. Itu muttasil di sini apa-apa yang bersambung sanadnya dengan pengambilan masing-masing perawi dari perawi yang ada di atasnya hingga akhir. Paham ya? Jadi di situ kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bahwasannya yang di riwayatkan itu bersambung sampai akhir. Sambung sampai akhir. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wala hada fa yashmalu al mawqufa wal maqtu'a wa yashmal ma ruya bis sama'i wa ma ruya bi ghairi sama'i lakin la budda min attisal. Paham sampai di sini? Itu wa ala hada, berdasarkan pendapat ini fa yashmalu, ini mencakup meliputi al mauqufa wal maqtu'a. Maka dengan definisi pula ini mencakup hadis mauquf dan hadis maqtu'. Paham sampai di sini? Nah, sekarang yang antum ketahui tentang hadis mauquf apa, Mas? Mauquf apa, Mas? Jadi apa-apa yang sanadnya sampai kepada sahabat maka dia adalah mauquf. Dan apa-apa yang sanadnya sampai kepada generasi setelah sahabat namanya maqtu', al-maqtu'. Dan al-maqtu' bukan al-munqati'. Munqati' itu terputus. Kalau maqtu', ya. Ini adalah sanadnya sampai kepada generasi setelah sahabat. Ingat-ingat tuh. Maqtu'. Nah. Kemudian disebutkan di sini wa yashmalu ma ruwiya bis sama'i wa ma ruwiya bi ghairi sama', dan ini juga meliputi apa yang diriwayatkan dengan pendengaran, dengan konteks sama', konteks pendengaran, wa ma ruwiya bi ghairi sama', atau yang selain sama', selain pendengaran. Akan tetapi apa, labudda minat tisal, labudda minat tisal, harus sambung. Jadi perbedaannya definisi pertama tidak mencakup apa, mauquf dan maqtu'. Kalau definisi ini masuk, paham dari sini? Karena hanya apa, mattasala isnaduhu bi akhdi kulli rawin amman fawqahu ila muntahahu. Yang tidak disebutkan di sini apa, ila al-mustafa. Tidak disebutkan apa, sampai kepada Nabi SAW. Maka kalaupun dia bersambung mauquf, ya, hadis yang sanadnya itu berhentinya itu sampai sahabat bersambung, dan maqtu yang setelah sahabat itu juga bersambung, maka itu juga termasuk hadis muttasil. Paham dari sini? Nah, dan ini disebutkan wa hadha as-sahu min qawli al-mu'allif, dan ini jauh lebih sahih daripada pendapatnya mu'allif Imam Al-Baiquni rahimahullah. Wa huwa أن المتصل هو ما اتصل إسناده بأن يروي كل راو أمن فوقه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا وسواء كانت الصيغة هي السماء أو غير السماء فكل ما اتصل إسناده يكون متصلا. أنا أولاني وهذا الصح. Ini jauh lebih sahih, lebih kuat pensahihannya min qaulil mu'allif, dari perkataannya mu'allif. Maksudnya apa? Definisi dari mu'allif. Mu'allif di sini apa? Imam Al-Baiquni. Wa huwa annal muttasila, bahwasanya hadis muttasil, hadis yang bersambung itu adalah wa mattasala isnaduhu, ya. Yaitu apa hadis yang isnadnya, ya, mattasala isnadu bi an yarwiya kullu rawin amman fawqahu. Itu bahwa hadis mutasil itu adalah apa-apa yang bersambung sanadnya dengan periwayatan yang masing-masing perawi dari yang berada di atasnya. Ini apa? Contohnya misalnya, seorang anak, bapak, kakek, buyut. Ketika dia meriwayatkan, mengambil hadis, anak dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya, kakeknya dari buyutnya, maka ini anaknya bersambung, Mas. Ini bersambung. Itu mau bagian apa saja, mau sebutan yang amak apa saja, tidak ada kaitannya dengan ila Rasulullah SAW. Jadi ini adalah kaitannya dengan kenapa disebutkan as-sah lebih sahih, karena kaitannya dengan kata muttasil. Muttasil itu bersambung. Paham enggak sih? Tidak ada yang terputus. Bagaimana tadi? Anak ke bapak, bapak ke kakek, kakek ke buyut. Maka ketika seorang anak mengambil, ini dulu Mbah Buyut pernah mengatakan seperti ini. Nah, antum ketemu Mbah Buyutnya enggak? Enggak. Saya dapat kabar ini dari bapak saya. Nah, pertanyaan, bapak antum ketemu buyutnya enggak? Ketemu mbahnya? Enggak. Bapak saya ngambil dari kakek saya. Nah, seterusnya seperti itu. Maka itu hadisnya apa? Muttasil. Paham sampai sih? Tentang muttasil. Nah. Nah, di sini jelaskan. Jadi bi an yarwiya kullu rawin amman faqahu, setiap apa seorang perawi itu dia meriwayatkannya itu di atasnya langsung, guru-gurunya. Sawam kana marfu'an aw mauqufan aw maqtu'an. Baik dia itu hadisnya marfu. Hadis marfu apa? Ma'usnida ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au takririn au hulukin sifatin hulukiyatin au ilqah. Nah, jadi hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi SAW, yaitu perkataan, perbuatan, takrirnya, ketetapannya atau sifatnya Nabi SAW, atau mauqufan, hadis yang berhentinya terakhirnya sampai sahabat, tidak sampai Nabi SAW, sampai sahabat, itu hadis apa? Mauquf. Kemudian apa? Maqtu'an. Maqtu' adalah setelah sahabat. Paham sampai sini? Wa sawa'un kanat til sighatu hiya as-sama'u aw ghairu as-sama'i fa qulu mattasala isnaduhu yakunu muttasilan. Maka sighatnya yaitu ya sighatnya itu memakai konteksnya itu memakai sama pendengaran aw ghairu sama atau selain sama. Fakullu mattasala isnaduhu yakunu muttasilan. Setiap yang bersambung sanadnya maka itu adalah muttasil. Paham sampai sini? Tuf. Ana bertanya. Boleh enggak mengatakan qalbuhu muttasilun bi zaujatihi? Hatinya sambung dengan hati istrinya. Bisa enggak? Pala. Jadi kata-kata muttasil ini artinya bersambung. Tapi tidak kemudian katakan al-hub muttasil, cinta itu bersambung. Kan? Kalau kaitannya seperti itu ada kata yang lebih pantas, pas. Bagaimana apa? Wasyabun qalbuhu ya ta'allaqun bil masa. Hatinya itu terpaut dengan. Nah itu juga kan tentang hati terpaut, ta'alik. Nah, ini bukan mutasil, Mas. Nah, mutasil itu mengambil di atas, di atas, di atas. Jenjang, ada jenjang. Kemudian, وقد سبق لنا خلاف المحدثين حول مسألة هل تشترط الملاقة أو تكفي المعاصرة وتقدم الجواب عليه. Ini dan telah berlalu tentang khilaf muhaddisin, perbedaan pendapat di antara ahlul hadis. Aula mas'alatin, seputar tentang permasalahan apa? Hal tustaratu al-mulaqatu au takfil mu'asara. Apakah ya pada ittisal, pada ittisal, pada penyambungan itu dipersyaratkan mulaqah, saling bertemu, atau hanya cukup mu'asarah, mu'asarah sezaman. Dan telah berlalu jawabnya tersebut. Itu apa? Sebutkan di sini. Wala yushtaratu fittisali an yathbuta sama'u hadal hadithi bi'aynihi minhu. Bal idza thabata sama'uhu minhu fayakfi dhalika. Fayakfi dhalika. Jadi, wala yushtaratu fittisali tidak disyaratkan fittisali dalam hadis muttasil. Ya, ittisal di sini bersambungnya sanad. An yathbutas sama'u, harus terbukti mendengarkan hadal hadis, hadis ini. Jadi harus terbukti ada sama, ada pendengaran terhadap hadis tersebut. Artinya aku telah mendengar fulan mengatakan ini, aku telah mendengar itu, tidak dipersyaratkan harus ada bukti seperti itu. Bi'ainihi minhu, cara ta'yinnya, detailnya dari gurunya. Bal idza thabata sama'ahu minhu fayakfi dzalika. Bahkan apabila terbukti perawi itu mendengar dari gurunya, maka itu sudah cukup. Hal tersebut sudah mencukupi. Itu mencukupi apa? Muttasil. Kemudian illa kecuali idza qila innahu lam yasma' minhu illa haditsan wahidan wa huwa haditsu kadza wa kadza matalan fa inna ma siwa hadzal haditsi la yu'adda muttasilan. Amdun. Jadi maksudnya ada pengecualian di situ. Ada pengecualian di situ. Maksudnya apa pengecualiannya? Yang tadi dari awal. Wala yushtaratu fil ittisali an yathbuta sama'u hadzal haditsi bi'ainihi minhu bal idza thabata sama'uhu minhu fayakfi dzalika. Tidak dipersyaratkan pada ittisal, bersambungnya sanad, harus terbukti sama mendengar hadis tersebut secara dzat dari gurunya, langsung dari gurunya. Bahkan bal idza tsabata sama'uhu minhu fayakfi dzalika. Apabila terbukti perawi telah mendengar dari gurunya, ini sudah cukup. Ini sudah mencukupi. Maksudnya apa? Hadis tersebut muttasil. Hadis tersebut muttasil. Illa kecuali idza qila, apabila dikatakan innahu lam yasma' minhu illa haditsan wahidan, yaitu tidak mendengar dari gurunya kecuali hadis yang satu saja, bahwa hadis kada wa kada, itu adalah hadisnya begini dan begini. Misalnya fa inna ma siwa hadzal hadithi la yu'addu muttasilan, maka selain hadis tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai muttasil. Kenapa? Karena dia hanya meriwayatkan satu hadis. Kalau dia mengatakan ada hadis lain yang dia riwayatkan, maka itu bukan muttasil lagi. Walaupun di situ dia tidak mendapatkan hadis yang lain, dia cuma dapat hadis saja. Jadi lam yasma' minhu illa haditsan wahidan. Contohnya misalnya, antum itu datang ke kajian cuma sekali, habis itu enggak pernah datang. Contoh ya. Terus ana pernah mengatakan bahwasanya orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, salah satunya adalah dia senantiasa menggunakan waktunya untuk sesuatu yang manfaat. Dia senantiasa menyibukkan waktunya dengan yang manfaat. Dan kalau dia tidak menyibukkan waktunya dengan yang manfaat, pasti dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak manfaat. Jadi kalau dia enggan menyibukkan dengan yang manfaat, maka pasti dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak manfaat. Nah, misalnya orang tersebut hanya ikut sekali, kemudian dia mengatakan kemarin ana di majelisnya Ustaz, ana mendengar ucapan seperti ini. Kalau orang itu menyibukkan yang dengan manfaat, pasti dia dijauhkan dari tidak manfaat. Orang yang enggan menyibukkan dengan suatu yang manfaat, pasti dia disibukkan dengan suatu yang tidak manfaat. Itu dia mendengar hanya itu saja. Sedangkan ucapan yang lainnya, kajian yang lainnya, dia gak bisa diterima pengabarannya. Paham gak? Karena dia hanya sekali dengar, sekali datang. Paham? Pertanyaan yang lainnya, Ustaz, dia itu rajin datangnya, datang rajin, tapi setiap kali kajian dia ngantuk, Ustaz. Jadi ketika ditanya catatannya gimana, apa bedanya ahad dan wahid, wah itu Ustaz kemarin pas ngantuk Ustaz ana. Tanya lagi, kemarin hadis marfu itu apa definisinya? Wah, afan Ustaz, itu pas ngantuk Ustaz. Jawab seperti itu terus. Kira-kira gimana itu? Bisa dipercaya enggak kalau dia mengabarkan sesuatu? Nah. Ini waqi', ana mengatakan ini sebagai waqi'nya kita dalam kajian. Jadi bukan untuk menjurus untuk menyentil-nyentil, enggak. Terus di situ ada nasihat. Dan semoga Allah Azza Wajalla berikan kita semua semangat untuk menuntut ilmu syar'i dan agar kita bisa istiqomah sampai kita diwafatkan. Paham ya? Yang di sini, kalau hanya sekali dengar maka itu saja yang dipakai. Kalau dia kemudian mengatakan sesuatu yang lain, dia meriwayatkan hadis yang lainnya, maka riwayat yang lainnya tidak diterima. Maka selain hadis tersebut tidak dikategorikan jadi apa? Muttasil. Sebagaimana ini penjelasan. Kama kila, bagaimana dikatakan? Kama kila, innal Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mas, meninggal tahun berapa mas? Basri. 10. Hasan. Jadi Hasan al-Basri meninggal tahun 110 Hijriah. Kemudian di sini disebutkan kamakila, maksudnya kamakila artinya ada yang berpendapat. Ada yang berpendapat. Innal Hasan al-Basriya lam lam yasma' min Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Itu Hasan al-Basri lam yasma' min Samurah bin Jundub. Bin Jundub itu misalnya 5859 Hijriah. Hampir sezaman dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Illa hadithan wahidan wa huwa hadith al-Aqiqah. Bahwa bahwa hadis al-aqiqah wa bina'an ala hadha qawl ya ala hadha al-qawli idha rawa al-hasan al-basriyu an Samurah bin Jundub hadithan siwa hadith al-aqiqah fahuwa ghairu muttasilin. Jadi sebagaimana dikatakan bahwa Hasan al-Basri tidak mendengar dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an, melainkan hanya satu hadis saja, itu hadis tentang apa? Aqiqah. Hadis aqiqah. Tentang hadis aqiqah. Mana sebutkan tentang hadis aqiqah yang sebutkan tentang aqiqah. Saya tanya apa itu apa? Masih aqiqah itu apa masih? Oh. Apa itu makna aqiqah? Dikau dik aqiqah dik. Aqiqah itu apa? Tanya kan. Bukannya yang makan-makan kambing itu Ustaz. Apa? apa artinya? Akikoh itu apa tuh? Kambing. Ini. Oi. Utang. Utang enggak mau enggak oh enggak oke kok teh kambing untuk anak. Apa? Oke kawan. Tong rambut. Oh, Ustaz. Ini tentang hadis aqiqah. Aqiqah. Ini ada Sahih Bukhari. Bahasanya aqiq itu dari aqo. Karena ini perbuatan orang-orang jahiliyah dulu. Kanu fil jahiliyah idza aqau an sabi qadabu qudnah bidamil aqiqah. Fa idza halaqu ra's as-sabi wada'uha 'ala ra'si. Wa qala Nabi SAW, fadaqara qultu hadza isnad fihi rijali. Sahih rijalihi kullihim thiqat rijali tahdid. Di penjelasan di sisa sahih ij'alu makana dam ruqan yakni fi ra'si sabi yawm adzbahi anhu. Ini kaitannya dengan tentang posisi dasar tentang aqiqah itu diambil dari aqiqah. Rangka atau apa? Kelahiran bayi. Laki-laki aqiqatain. Dua aqiqah. Dua kambing. Perempuan satu kambing. Mana aqiqah di sini? Penjelasannya banyak. Tapi aqiqah di sini tidak ada syarat tentang hewan kurbannya itu harus koel atau tidak. Ada tadi bagian kambing itu muncul atau tidak, itu tidak dipersiapkan kurban atau haji. Antum mau akikoh dari cempit kumasan Sehingga di situ adanya penjelasan para ulama bahwasanya kaitannya yang berkaitan dengan akikah tidak dipersyaratkan harus kambing betina atau kambing jantan dan seterusnya. Tidak ada keharusan. Karena kaitannya ak itu memang sifatnya rambut, rambut bawaan dari bayi yang dipondos dan nanti juga ditimbang dan orang diminta untuk bersedekah. Makanya kan seperti itu. Ya, akikah ini sering disebut sebagai zika. Panjang ya. Autor juga panjang. Al-Ghulami Syatani. Dan darah satan. Laki-laki itu dua ekor kambing dan perempuan satu. Ini dasar tentang akikah. Karena akko itu motong. Mahalnya antum tahu lawan dari bir walden, ukuk waliden itu juga diambil dari akko. Jadi dipotong. Paham saya misi? Ukuk durhaka, ukuk waliden durhaka kepada orang tua. Tapi asalnya dari akko itu artinya ya potong. Dan sebutkan di situ bahwasanya kaitannya penjelasan tentang tadi yang kan kalukon ya. Kalukon maksudnya di sini adalah tentang perawi di situ sebutkan tentang wakanu fil jahiliyah tuhadu kutna taj'alu fi damil aqiqah thumma tudau ala ra'si fa amara Rasulullah SAW an yaj'alu makana dami qaluqan. Dulu pada masa jahiliyah mereka mengambil kapas basahi dengan darah hewan aqiqah yang kemudian mereka oleskan pada kepala bayi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mengganti darah yang dioleskan pada kepala anak dengan qalu. Dan qalu. Qalu maksudnya di sini adalah minyak wangi. Qalu kan ini juga ini sering disebutkan seperti itu. Jadi kalau dulu orang menyembelih akikah itu darah dari sembelihannya itu dikasih ke kepala bayinya. Dan itu menyelisihi syariat Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan itu bukan darahnya bayi. Jadi diganti produk. Paham ya? Ini ada di Kitab Sahih. Hadis 403. Ij'alu makana dami khuluqan, yakni fi ra'si sabi yawm adzbahi anhu. Ya, jadikan tempat makana dam yang biasa dulu jadikan tempat untuk menaruh darah. Ya, kalau orang-orang jahiliyah dulu letakkan darahnya di kepalanya bayi, maka diganti dengan khuluqan. Ya'an. Kemudian lanjutnya, Hasan Al Basri tidak pernah mendengar dari apa Samurah bin Jundub, kecuali hanya apa hadis apa mas, hadis aqiqah saja, bahwa hadis aqiqah. Wabina'an ala hadal qaul, bina'an ala hadal qaul. Berdasarkan pendapat ini, idza rawal Hasanul Basri an Samurah bin Jundub haditsan siwa haditsil aqiqah fa huwa ghairu muttasil. Ya, jika Al Hasan Al Basri itu mengambil hadis dari Samurah bin Jundub hanya satu hadis saja, kalau yang selain hadis aqiqah maka hadisnya tidak muttasil, tidak bersambung. Paham sampai di sini? Kemudian untuk ke yang selanjutnya. Tentang ya, betul. Ya. Ya. Ya. Berapa bayi tidak sampai satu on? Perak. Ya, jadi kita menimbang misalnya ada 0,3 gram misalnya. Karena terkadang gak nyampe. Gantung bayi. Ada yang bayi lucul gitu langsung ketel kayak mas. Furqan misalnya langsung rambut dawa, nah, itu sedekahnya masuk Allah itu. Tapi ada yang bayi yang merucul ya lontos. Atau rambutnya sedikit. Bulu gitu. Ya bukan rambut tapi bulu. Maka ketika ditimbang sedikit. Maka di situ ada aspek relativisme. Relatif mutlak, misalnya harus sekian gram, harus sekian on, ada ya, jadi misalnya taruhlah 0,2 gram 0,3 gram misalnya. Kemudian kita lihat konversi 1 gram perak berapa, misalnya 40 ribu, gak tahu harga. Kalau dulu sekitar 1 perak yo. Yang lebih mahal lagi adalah Mas Hadi. Adanya 1 juta. Nah, ya. Itu biar Pak Adiono. Tadakumu hirsan. Nah, maksudnya di sini antara perak dan emas memang itu standarnya lebih tinggi emas, tapi yang dipakai oleh Nabi SAW perak. Itu sebagai apa? Taisiril ummati, untuk berupa kemudahan memudahkan umatnya. Jadi kalau misalnya sekarang disuruh pilihin emas garuk-garuk kepala, siapa yang mampu? 1 gram aja sekarang ratusan. Ya kalau misalnya berapa gram tri emas kon lagi pasti timbang 1 kilo, waduh nggak jadi sedekah ya. Tak pek dhewe diambil sendiri. Nah so, Mas Suruh kan mau ada kegiatan potong rambut kemudian menyedekahkan emas berapa gram gitu. Atau punya nazar. Nanti kalau Adlan apal Quran, insyaallah ana potong rambutnya. Insyaallah. Enggak. Tanda Mas. Tusukkan ke hati. Nah, biar malamnya enggak terlalu ketakutin. Buat itu. Terus wal mas'alatu fiha khilafun bainal ulama, walakin naqulu innal hasra sa'bun. فقوننا نقول إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فيه نوع صعوبة جدا حتى لو فرض أن الحسن قال لم أسمع سوى هذا الحديث. Maksudnya di sini kaitannya dengan apa? Secara tadi secara teori Mas, ini prakteknya sekarang. Ini adalah persoalan yang di dalamnya ada khilaf baina ulama. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Walakin naqul, namun kita katakan innal hasra sa'bun. Sesungguhnya pembatasan tersebut sulit. Sulitnya kenapa? Fa qaununa naqul, pendapat kita itu dengan mengatakan innal hasana lam yasma' min samurah illa hadith al-aqiqah. Sesungguhnya Al-Hasan tidak mendengar dari Samurah bin Jundub selain hadis aqiqah. Fihi na'un su'batin jiddan. Ini adalah masalah yang sangat rumit, susah sekali. Hatta law furidu anna Al-Hasan qala, bahkan jika kita bisa memastikan bahwasanya jika apa Al-Hasan telah mengatakan lam asma' siwa hadal hadis, aku tidak mendengar selain hadis ini. Samurah siapa? Al-Hasan mengatakan seperti itu juga bukan jaminan. Fa inna naqul, maka kita katakan ya. Fa inna naqul, kita katakan in kana qad qala hadhihi al-kalimata ba'da mauti Samurah hakamna biannahu lam yasma' min Samurah siwahu. Liannahu la yumkin an yasma'a min Samurah ba'da mautihi. Wa amma idha kana qad qalahu fi hali hayati Samurah, fayuhtamalu annahu qala lam asma' min Samurah siwa hadal hadithi. Thumma yakunu qad sami'a ba'da dhalika hadithan akhar. Wallahu a'lam. Maksudnya gini. Fa inna naqul, kita katakan di sini in kana qad qala hadhil kalimata, kalau dikatakan dia itu berkata dengan kata itu ba'da mauti Samurah, setelah ya, setelah wafatnya Samurah 5859 Hijriah. Hakamna bi annahu lam yasma' min Samurah siwahu. Maka ya, jika kalau kalimat tersebut, kata tersebut setelah wafatnya Samurah, jadi kalau Al-Hasan Basri mengatakan lam asma minhu illa hadal hadis, lam asma siwa hadal hadis, aku tidak mendengar kecuali hadis ini. Kalau itu dikatakan ketika atau setelah wafatnya Samurah, maka kita menghukumi bahwa Hasan Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah selain hadis tersebut. Karena tidak mungkin Al-Hasan mendengar dari Samurah setelah wafatnya. Dan ada, apabila Al-Hasan mengatakan hal tersebut di saat hidupnya, hidupnya Samurah, Samurah masih hidup, kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan seperti itu, maka ini mengandung apa? Fayuhtamalu annahu qala lam asma' min Samurah siwa hadzal hadits. Maka mengandung kemungkinan bahwa Al-Hasan tidak mendengar dari Samurah selain hadis ini. Tsumma yakunu qad sami'a ba'da dzalika haditsan akhar. Kemudian beliau mendengar hadis yang lainnya setelah itu. Paham sampai sini? Jadi ketika Samurah masih hidup, maka kemungkinan dia mendengar yang lainnya ada. Kalau katakan Samurah sudah meninggal, katakan aku tidak mendengar kecuali hadis ini, berarti ya cuma hadis itu, nggak bisa. Tapi kalau dia mengatakan seperti itu ketika Samurah masih hidup, maka ada kemungkinan Al-Hasan itu mendengar hadis yang lainnya. Tapi yang tentang akikah itu saja. Kemudian jelaskan di situ. Kita akan masuk ke bab baru tentang salsal. Salsal itu apa toh? Salsal itu adalah kul ma'ala wasfi ata mislu amallahi amba'ani al-fata. Salsal itu adalah ketika ini. Salsal itu artinya kul, katakanlah. Ma ala wasfin ata. Ia adalah datang dengan satu sifat. Mislu seperti amma wallahi, tawilah demi Allah, amba'ani fata, telah memberitahukan kepadaku seorang pemuda. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tapi bila hadith kudrah, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di akhirat, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.